Allahumma laqasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aptortu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, hanya karenamu aku berpuasa dan hanya karenamu aku beriman dan atas rizkimu aku berbuka.